Nah. Bahkan jumhur mayoritas para ulama yang di dalamnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah, mereka berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat. Yang demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis Rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang sempat kita baca pada pertemuan yang terakhir. Bahwasanya membaca surat Al-Fatihah wajib pada setiap rakaat, bahkan termasuk daripada rukun dari rukun-rukun salat yang wajib dibaca pada setiap rakaatnya. Baik, kita baca apa yang beliau sampaikan pada pasal ini. Setelah beliau membahas tentang surat Al-Fatihah, wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat di dalam sholat, kemudian beliau membahas tentang hukum membaca surat setelah Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ajma'u 'ala istihbabi qira'ati surati ba'da al-fatihati fi rak'atay subhi wal ulayaini min baqi shalawat. Para ulama sepakat tentang disunnahkannya membaca surat dari Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah, yaitu pada dua rakaat sholat subuh dan dua rakaat yang pertama dari sholat-sholat yang lainnya. Sholat maghrib, isya, zuhur, asar. Ini sholat-sholat lainnya selain subuh. Mereka sepakat disyariatkannya membaca surat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat sholat subuh dan juga pada dua rakaat pertama dari sholat-sholat yang naam lainnya. Yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat maghrib, rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat isya, rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat duhur, demikian pula sholat asar. Wakhtalafu fi istihbabiha fi thalithati war rabi'ah. Taib. Perhatikan. Sebelum kita masuk pada masalah berikutnya tentang membaca surat setelah Al-Fatihah, beliau sebutkan di sini sepakat para ulama tentang disyariatkannya. Nah, membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun para ulama berselisih tentang hukumnya. Nah, apakah sunnah ataukah naam wajib? Sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasannya membaca surat setelah Al-Fatihah ya, pada dua rakaat pertama dari sholat-sholat wajib ya, hukumnya adalah wajib. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sisi pendalilannya, beliau memerintahkan kepada kita untuk salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tata caranya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama dari salat lima waktu. Artinya beliau melakukannya ala dawam, terus menerus ya. Yang ini menunjukkan bahwasannya itu wajib. Nah, kalau seandainya sunnah maka niscaya beliau akan meninggalkannya sekali-kali atau sesekali untuk menunjukkan sunnahnya. Namun beliau alat dawam, terus-menerus melakukan hal ini, yaitu membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama dari sholat lima waktu. Nah, ini pendapat pertama, dan ini pendapatnya Umar dan juga anaknya Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu ta'ala anhum, yang kemudian diterji oleh Al-Imam Syaukani ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat hukumnya adalah sunnah. Nah, ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Bahwasanya membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah. Dan ini madhabnya Asy-Syafi'iyah. Sebagaimana yang dikatakan di sini, kata beliau, wa ajma'u 'ala istihbabi qira'ati surati ba'da al-fatihah fi raka'atay subhi wal ulayaini min baqi shalawat. Para ulama sepakat disunnahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat subuh dan dua rakaat pertama dari salat-salat yang lain. Waktalafu fi istihbabiha fi salisati warrabi'ah. Kemudian para ulama berselisih tentang disunnahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Pada rakaat ketiga dan keempat. Wali Syafi'i rahimahullahu ta'ala fiha qawlan. Dan dalam masalah ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki dua pendapat, yaitu dalam masalah pada rakaat ketiga dan keempat, apakah disunnahkan membaca surat juga ataukah tidak, cukup rakaat pertama dan kedua saja. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memiliki dua pendapat. Al-jadidu annaha tustahabbu. Pendapat yang baru dari pendapat beliau adalah disunnahkan membaca surat juga pada rakaat ketiga dan keempat. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Baik. Wal qadimu annaha la tustahabbu. Adapun pendapat beliau yang lama, naam, beliau berpendapat tidak disunnahkan. Jadi di awal, naam, di awalnya atau dulunya beliau berpendapat tidak disunnahkan pada rakaat ketiga dan keempat membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun selang, naam, beberapa tahun beliau berubah pendapatnya, ya, dan menyebutkan bahwasannya sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Sehingga ada qaul qadim dan al-qaulul jadid. Ada pendapat yang lama dan ada pendapat yang baru. Ya. Nah, bisa jadi berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dulu karena mungkin baru mendapatkan dalilnya, baru mendapatkan penjelasannya. Nah. Dan demikian para ulama alaihim rahmatullah, mereka tidak ada yang mengajarkan taklid. Tidak ada yang mengajarkan taklid kepada pendapat-pendapat mereka. Melainkan mereka mengajarkan kepada kita untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti dalil. Nah, yang sesuai dengan dalil itu yang diikuti. Nah. Demikian pula para ulama alaihim rahmatullah, al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah. Beliau ada pendapat lama, ada pendapat baru, ya. Nah, karena mungkin baru saja atau baru sampai kepada beliau dalil yang membahas tentang masalah yang diperselisihkan tersebut. Baik. Contohnya dalam masalah ini, beliau dulu berpendapat tidak disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Namun pendapat barunya beliau berpendapat disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, pendapat barunya ketika beliau tinggal di mana? Di Mesir. Ketika beliau tinggal di Mesir. Nah, pendapat beliau yang di Mesir itu pendapat baru beliau. Nah, sebelumnya beliau di mana? Di Irak. Nah, sebelumnya di Irak, kemudian setelah itu pindah ke Mesir. Dan pendapat-pendapat yang baru itu ketika beliau tinggal di Mesir. Alaihi rahmatullah. Kita lanjut. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami dari kalangan madhab Syafi'iyah. Wa idza qulna tustahabbu, fala khilafa annahu yustahabbu an takuna aqalla min al-qira'ati fil ulayaini. Apabila kita berpendapat disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, maka tidak ada perselisihan. Jika dia berpendapat sunnah, maka tidak ada perselisihan bahwasannya disunnahkan bacaan pada rakaat ketiga dan keempat itu lebih pendek dari bacaan pada rakaat pertama dan kedua. Qalu, mereka juga berkata, watakunu al-qira'atu fi tsalitsati war-rabi'ati sawa'an. Dan bacaan pada rakaat ketiga dan keempat itu pendeknya sama. Pendeknya sama. Baik. Bacaan pada rakaat ketiga dan keempat pendeknya sama. Nah, ini menurut yang berpendapat disunnahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah. Dan masalah yang seperti ini juga, ya, itu tentang hukum membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, ya. Nah, kalau rakaat pertama dan kedua tidak ada perselisihan disyariatkannya. Nah, hanya saja diperselisihkan sunnah atau wajib hukumnya. Sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat sunnah. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, ya, diperselisihkan apakah disyariatkan, nah, ataukah tidak membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i atau Madhab Syafi'iyah, ya, mereka berpendapat disunnahkan, ya, membaca surat juga setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, kemudian sebagian yang lain mereka berpendapat ghair mustahab, tidak disunnahkan, yaitu tidak disyariatkan, ya, tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, dan ini pendapatnya jumhur, jumhur mayoritas para ulama. Dan ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat. Nah, pendapat yang dipilih oleh para ulama, bahkan jumhur mayoritas para ulama. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat pada rakaat pertama dan kedua, ya. Nah, atau pada dua rakaat pertama, nah. Dan beliau pada dua rakaat terakhir, ya, yaqra'u bi fatihatil kitab. Beliau membaca Al-Fatihah. Nah, dalam hadis ini tidak ada penyebutan ziyadah tambahan membaca surat, enggak ada. Nah, maka hadis ini jelas, ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surat, sedangkan pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, al-hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Naam, ada huwa shawab, ini pendapat yang benar. Baik. Kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, tentunya beliau merujihkan pendapat yang pertama tentang disunnahkannya, ya, karena beliau madhabnya madhab Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi termasuk orang yang madhab fikihnya di atas madhab Syafi'iyah. Bahkan kitab beliau Al-Majmu Syarah Muhadzab, ya, dan termasuk kitab rujukan dalam mazhab Syafi'iyah. Baik, kita lanjut. Beliau membawakan masalah lagi. Wahal yutawwilul ula 'ala tsaniyah? Apakah disunahkan memanjangkan rokaat pertama daripada rokaat yang kedua? Apakah disunahkan rokaat pertama itu lebih panjang daripada rokaat kedua? Fihi wajhan. Dalam masalah ini ada dua wajah, ada dua pendapat. As-sahuhuma inda jumhuri ashabina annahu la yutawwil. Yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut, menurut mayoritas sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, annahu la yutawwil. Bahwasannya na'am, tidak disunahkan memanjangkan yang pertama na'am daripada rakaat yang kedua. Ini menurut na'am jumhur Syafi'iyah. Wasani, dan pendapat yang kedua, wahwa sahih, dan ini pendapat yang sahih, kata al-imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa tsani wa huwa sahih indal muhaqqiqin annahu yutawwil. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang sahih, na'am, di sisi para ulama al-muhaqqiqin, para ulama ahli tahqiq, ahli tarjih, annahu yutawwil, bahwasanya disunnahkan memanjangkan rakaat pertama, na'am, lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Wahwal mukhtar, dan ini pendapat yang terpilih, kata al-imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lil hadis sahih, dalilnya hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Dalilnya adalah hadis yang sahih, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memperpanjang atau memanjangkan rakaat yang pertama, ma la yutawwilu fi tsaniyah, dengan panjang yang tidak seperti pada rakaat yang kedua. Itu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi raq'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain, wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan, wa kana yutawwilu raq'atal ula min adh-dhuhri wa yuqassiru tsaniyah wa kadzalika subh. Kata Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat bersama kami. Beliau membaca pada dua rakaat pertama, membaca Al-Fatihah dan surat. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Itu pada sholat duhur dan asar. Kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Dan beliau dahulu memanjangkan rakaat pertama dari sholat duhur dan memendekkan rakaat yang kedua. Artinya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa kadzalika subuh, demikian pula dalam sholat subuh. Nah, beliau lakukan seperti ini. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama berpendapat, nah, disunnahkannya memanjangkan yang pertama daripada yang kedua. Dan ini pendapatnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, ya, dan yang lainnya. Nah, alaihim rahmatullah. Nah. Adapun Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan yang lainnya, mereka berpendapat, nah, bacaannya sama. Rakaat pertama dan kedua, panjangnya sama. Atau pendeknya sama. Pada seluruh sholat, baik sholat subuh atau sholat maghrib, isya, ya, zuhur, asar. Baik. Wasahih, dan yang sahih adalah, naam, disunnahkannya, ya, untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Artinya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, berdasarkan hadis tadi. Kalaupun seseorang yang kedua lebih panjang, rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama, maka labas, tidak ada masalah, ya, karena itu hukum sunnah. Artinya tidak ada masalah walaupun dia memperpanjang yang kedua. Salatnya tetap sah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan faedahnya. Faedah dipanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa faidatuhu, dan faidahnya, kata beliau, an yudrikal mutaakhir ar-rak'atal ula. Dipanjangkan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua agar supaya, faidahnya itu agar supaya orang yang terlambat dia mendapatkan rakaat pertama. Nah, agar supaya orang yang terlambat dia bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Wallahu a'lam. Baik. Sebagaimana dalam sholat subuh, ya, pada setiap Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Nah, ini menunjukkan rakaat pertama juga lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, kemudian qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adrakal masbuku ma'al imami raka'ataini al-ukhrayaini min adh-dhuhri aw ghairiha aw ghairiha thumma qama ila al-ityani bima baqiya ustuhibba lahu an yaqra'a as-surah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza adraka al-masbuku ma'al imam, apabila masbuk dia mendapati imam, ar-rak'ataini al-ukhrayaini min adh-dhuhr wa ghairiha, mendapatkan imam pada dua rakaat terakhir dari salat duhur atau salat yang lainnya. Nah, dia masbuk, pas masbuk masuk rakaat yang ketiga. Nah, atau masuk yang keempat. Tsumma qama ila al-ityan bima baqiya. Kemudian setelah imam salam, maka dia berdiri. Nah, untuk menyempurnakan salat yang tertinggal. Nah, jika dia tadi masuknya di rakaat ketiga, berarti dia harus menyempurnakan berapa rakaat lagi? Dua rakaat lagi. Maka kata beliau di sini, ustuhibbalahu an yaqra'a surah. Disunnahkan bagi dia untuk membaca surat di dua rakaat terakhir. Di dua rakaat terakhir. Nah. Qala al-jamahir min ashabina. Kemudian berkata mayoritas sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, hadza 'alal qaulain. Ini na'am menurut dua pendapat. Ya. Dalam masalah ini ada dua pendapat maksudnya, ya. Kalau makmum masbuk kemudian mendapati rakaat 3 atau 4. Kemudian dia nanti menyempurnakan, maka ketika menyempurnakan, nah apakah dia membaca surat setelah Al-Fatihah ataukah tidak? Ala qaulain, ya, menjadi dua pendapat. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berpendapat hadza ala qaulihi yaqra'u surata fil ukhrayaini am ala al-akhir. Amma ala al-akhir fala. Sebagian mereka mengatakan ini menurut pendapat yang berpendapat disunnahkannya membaca surat di dua rakaat terakhir dari sholat. Amma alal akhir fala. Adapun menurut pendapat yang lain fala, ya, tidak disunnahkan. Sebagaimana tadi perselisihannya sudah kita bahas. Wassawab al-awwal, dan yang benar kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala al-awwal, pendapat yang pertama. Nah, karena Imam Nawawi merojihkan pendapat yang disunnahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala merojihkan pendapat ini. Nah, sebagaimana yang dirojihkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Li'alla takhluwa salatuhu min suratin. Alasannya agar supaya salatnya tidak kosong dari membaca surat. Wallahu a'lam. Namun sudah kita bahas tadi ya, masalah hukum membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Jumhur mayoritas para ulama berpendapat tidak disunnahkan. Nah, wa hadha was-shawab, dan ini yang shawab. Sehingga jika masbuk dia masuk pada rakaat ketiga atau keempat, masuk pada rakaat yang ketiga atau dua rakaat terakhir dari sholat, otomatis dia nanti berdiri menyempurnakan dua rakaat yang tersisa. Apakah dia membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak? As-shawab, tidak perlu membaca surat setelah Al-Fatihah. Karena ketika dia masuk ke dalam sholat bersama imam, ya, maka rakaat pertama dan keduanya ya, adalah rakaat yang ketika dia masuk bersama imam, ya, walaupun imam rakaat ketiga atau keempat, maka dia rakaat pertama. Kemudian nanti setelah itu dia menyelesaikan rakaat yang terakhir. Ketika telah salam imam, maka dia menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat yang tersisa. Yang tersisa inilah rakaat yang terakhir. Jika tersisa dua rakaat, berarti rakaat ketiga dan keempat. Dan karena ini rakaat ketiga dan keempat, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah setelah tidak perlu membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Hadza was-shawab, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kemudian kata beliau, hadza hukmul imam wal munfarid. Yang dibahas dari awal sampai akhir, ya, ini hukum imam dan munfarid. Ya, hukum bagi orang yang dia sholatnya sebagai imam atau dia sholatnya sendirian. Adapun bagi makmum baru akan dibahas setelahnya. Baru akan dibahas setelah pembahasan ini. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Untuk pembahasan tentang makmum, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.